Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, pembahasan Kitabul Jami' bab at-targhib fi makarimil akhlaq karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kali ini kita masuk ke hadis yang ke-12 dari bab tersebut tadi. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya nanti. Kita akan bacakan terlebih dahulu 2 hadis, lalu kemudian kita lihat penjelasan Syekh rahimahullah. 2 hadis yang dimaksud, hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan sifat pemaaf pada diri seorang hamba, melainkan itu adalah sebuah kemuliaan, dan tidak ada seorang pun yang menampakkan sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala wa an Abdullah bin Salam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ayyuhan nas afshus salam wasilu al-arham wa ataimu at-ta'ama wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Dari Abdullah bin Salam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, sambunglah hubungan silaturahim, bagi-bagikan makanan, sholatlah di waktu malam saat manusia dalam keadaan tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Itu dua hadis ya, dari bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam penjelasannya beliau mengatakan, "Hadhihi al-ahadithu kallati qablaha fil hathi ala makarimil akhlaq wa mahassinil a'mal." Hadis-hadis ini sama seperti sebelumnya memuat anjuran untuk berakhlak mulia dan beramal yang baik. Wa annahu yanbaghi lil mu'min an ya'mura waqtahu bi salahil akhlaq wa tayyibil akhlaq. Dan sudah semestinya bagi seorang mukmin mengisi waktunya dengan akhlak yang baik dan akhlak yang layak ya, yang pantas. Nah, dan itu adalah sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal yang paling nampak dan paling pertama ditilai ya, itu adalah perilaku sehari-hari, dan ini kaitannya dengan akhlak. Qala taqaddam qauluhu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq wa fi lafdil akhar innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Telah lewat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam lafaz lain, aku diutus untuk memperbaiki ya salihal akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Nah, atau menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, semua hal yang berhubungan dengan akhlak baik, perangai baik ya, itu dijelaskan secara sempurna oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malun min sadaqatin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'a. Di antara akhlak yang baik itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Enggak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan dalam hadis qudsi ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Anfik unfik." Berinfaklah kalian, niscaya aku akan ganti infak kalian. Nah, dan dengan sedekah atau infak, harta kita akan semakin berkembang ya, menjadi pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Dan di dunia kita tidak perlu takut ya, dengan sedekah akan berkurang, karena justru itu adalah salah satu sebab yang membuat harta kita malah barokah. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan, mana qasamalut min sadaqatin, harta itu enggak akan berkurang karena sedekah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan sifat pemaaf bagi seorang hamba melainkan itu sebuah kemuliaan. Dan tidak ada seorang pun yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat kedudukannya. Fa hadza fihi al-hasu 'ala as-sadaqah wat tawadhu wal 'afw anil huquq allati laka 'ala al-ghair tarjuma indallahi jalla wa 'ala. Ini hadis ya, di dalamnya mengandung anjuran untuk sedekah, kemudian selalu merendahkan diri dan memaafkan hak-hak ya, hak-hakmu atas orang lain yang tidak ditunaikan oleh orang lain, semata-mata mengharap apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, sebab apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah ada habisnya, beda dengan apa yang ada di sisi manusia. Nah, qala fihi fadlun 'azimun an ta'fu 'amman zalamaka wa an tusaddaq tuhsina wa an tawadhu'a lillahi 'azza wa jalla. Kullu hadha fihi al-khairul 'azim wal fa'idatul kabira, fa hadha min sifatil mu'min wa min akhlaqihi. Maka dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan yang besar ketika engkau memaafkan orang yang menzalimimu, ketika engkau bersedekah, ketika engkau berbuat baik, dan ketika engkau menampakkan sifat tawadhu, rendah diri karena Allah Jalla wa'ala. Semua itu di dalamnya mengandung kebaikan yang besar dan faedah yang besar pula. Dan ini adalah termasuk dari sifat sifat seorang mukmin dan akhlak akhlaknya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Salam, ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Nabi alaihi salatu wasallam berikutnya mengatakan dalam hadis Abdullah bin Salam, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sebarkan salam, bagi-bagikan makanan, sambung silaturahim, salatlah di waktu malam saat manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Hadza haditsun 'azimun. Ini juga hadis yang agung. Ifsha'us salam it'amut ta'am minal qurabat. Ya, minal qurabat. Menyebarkan salam, kata Syekh, dan membagi-bagikan makan itu termasuk tindakan mendekatkan diri kepada Allah. Yaqulu Nabi alaihi salatu wasallam lamma su'ila ayyul islami afdal an tut'ima at'am, qala an tut'ima at'am wa taqra as-salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam yang bagaimana yang utama. Beliau menjawab, antu tu'imat ta'am, engkau membagi-bagikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ya, jadi nyata sekali membagi-bagikan makanan, mengucapkan salam ini termasuk ya salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wahadha makna hadis afsus salam wa at'imut ta'am. Jadi inilah sesungguhnya kandungan dari hadis sebarkan salam dan bagi-bagikan makanan. Ya, ciri dari baiknya keislaman seseorang. Nah, wasilu al-arham. Kemudian kata Nabi, sambung silaturahim. Al-aqarib maksudnya silaturahim kepada kerabat. Ya. Ini sudah lewat penjelasannya bersama kita. Wasallu bil-lail wa an-nasu niyam. Kemudian salat di waktu malam saat banyakkan manusia dalam keadaan tertidur. Salat di waktu malam kata Syekh at-tahajjud bil-lail, yakni tahajjud di waktu malam. Kama qala jalla wa ala an ibadillah as-salihin, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang hamba-hamba yang soleh, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali mereka itu di waktu malam tertidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Waqala jalla wa ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah azza wa jal juga berfirman, dan di waktu malam hendaknya engkau bertahajud sebagai amalan sunnah tambahan ya, bagimu, yang dengan itu semoga Allah mengangkatmu ya ke kedudukan yang terpuji. Nah, qala fattahajjud billail min sifatis salihin wa min a'mali al akhyar. Maka tahajud di waktu malam ini merupakan sifat dari orang-orang saleh dan amalannya orang-orang pilihan. Sifat dari orang-orang saleh dan amalnya orang-orang pilihan. Nah, artinya tidak semua orang memang memiliki kesempatan yang seperti itu. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang saleh, yang kuat imannya, mereka mampu memanfaatkan setiap waktu ya, sampai pun di saat kebanyakan manusia lalai tertidur, mereka tetap masih bisa memanfaatkannya, yaitu dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Tadkhulul jannata bisalam. Terakhir Nabi mengatakan kalian akan masuk surga dengan sejahtera, yakni tadkhulul jannata salimin ghanimin muwafiqin wafaqallahu aljami. Maksudnya adalah kalian akan masuk jannah, akan masuk surga dalam keadaan salimin, selamat, ghanimin, membawa keberuntungan yang besar, muwafiqin, dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wafaqallahu aljami, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, itu akhir dari penjelasan ya Syekh tentang dua hadis yang kita baca tadi. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan masuk ke hadis yang ke-14 ya. Qala wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa hadis yang disebutkan di sini. Kita baca sebagiannya lah ya. Nanti kita akan langsung masuk ke uraian dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Qala wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Salatan. Qulna liman hiya ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa amatihim. Akhrajahu Muslimun. Dari Tamim Ad-Dari, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Salasan, tiga kali. Kami bertanya, kata para sahabat, untuk siapa wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk seluruh pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-15, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim mensahihkannya. Nah, satu lagi kita baca, qala wa anhu radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasawuna an-nas bi amwalikum walakin la yasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa shahahahu Al-Hakim. Masih dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta benda kalian, akan tetapi mereka akan terpuaskan oleh kalian dengan bastul wajhi, hanya menampakkan raut muka yang menyenangkan, yang manis, dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Nah, ikhwati billah rahimakumullah, kita akan masuk ke penjelasan. Qala, sebelum beliau Syekh menguraikan, beliau bertanya kepada yang hadir, minasyaikh indaka thalathan, apakah di buku yang kamu baca ada tertulis kata tiga dari hadis tadi, ad-dinu nasiha thalathan. Kemudian yang membaca mengatakan na'am, baru kemudian kata Syekh, al-ma'ruf fi riwayat muslimin wa fiha thalathan, yang diketahui dalam riwayat muslim itu tidak ada tertulis kata thalathan, kata tiga. Innama rawahu Abu Dawud wa jama'atun fiha thalathan, namun diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sekelompok ulama a'immah yang lainnya, di dalamnya tertulis kata tiga, ad-dinun nasihah, kemudian thalathan. Dalam riwayat muslim sendiri enggak ada kata salasan. Tapi dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya ada kata salasan. Al-ma'ruf riwayatil muslimin alladhi qara'na ma fiha salasan, ad-dinun nasiha faqat. Yang diketahui kata Syekh dalam riwayat muslim yang kita baca di sini enggak ada tertulis kata salasan. Jadi hanya tertulis ad-dinun nasiha. Lakin zada Abu Dawud wa jama'ah thalathan fi riwayat Tamim radhiyallahu ta'ala anhu wa fi riwayat Ibn Umar aydan fi riwayatin ukhra la'allaha riwayah. Namun kata Syekh ada tambahan dalam atau yang diberikan atau yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam tiga yang lainnya dari riwayat Tamim ad-Dari dan juga dari riwayat Ibnu Umar dan juga dari riwayat-riwayat lainnya. Nah, jadi dalam riwayat muslim sendiri sekali lagi enggak ada kata salasan, tapi ada tambahan kata salasan dalam riwayat Abu Daud dan imam-imam lainnya, sama sahabatnya dari Tamim ad-Dari dan juga dari Ibnu Umar. Nah, dan terdapat pula kata salasan itu dalam riwayat-riwayat lain. La'allaha riwayatun, kata Syekh, bisa jadi memang itu ada riwayat yang menyebutkan kata salasan. Turaji mithlun Nawawi, ya, coba kalian rujuk, ya, kalian periksa, kalian cek apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. La'allaha riwayah, bisa jadi memang itu ada riwayat yang sahih. Innamal masyhur fi riwayat muslimin min duni dzikriha, sekalipun yang masyhur dalam riwayat muslim tanpa ada penyebutan kata salasan. Qala hadhihi al ahadithu kulluha tad'u ila makarimil akhlaq wa mahassinil a'mal kama dzakara al muallifu fi awal at-tarjamah. Hadis-hadis ini semuanya menyeru kepada akhlak yang mulia dan amalan yang baik. Bagaimana disebutkan oleh mu'alif, ya, di awal terjemah, di awal bab ini. Wallahu jalla wa ala ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam liyad'uwa ila makarimil akhlaq wa mahassinil a'mal. Dan Allah Azza wa Jal telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada akhlak yang mulia dan amalan yang baik, seperti tadi sudah kita baca ya hadisnya. Wa a'zamu tauhidullah wal ikhlas lahu wa huwa a'zamu al akhlaq al 'azimah wa afdaluha. Dan yang paling agungnya, yang paling tingginya dari akhlak mulia dan amalan yang baik ini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan segenap amalan hanya untuknya. Inilah akhlak yang paling tinggi dan yang paling afdal. Fafihi al-khuluqul azim alladhi yaliqu bil 'abdi. Dalam tauhid, dalam keikhlasan itu ada akhlak yang tinggi, akhlak yang agung, yang yaliqu bil 'abdi, sangat pantas disandang oleh seorang hamba, yaitu an yasifa bihi rabbahu, menyifati Rabbnya sebagai satu-satunya zat ya yang diibadahi. Wa annahu subhanahu al-mustahiq lil ibadah, dan hanya Dia Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak diibadahi. Fa ahsanul akhlaqi wa a'dhamuha wa afdaluha an yakuna al-'abdu 'abidan lillahi wahda khalisan lahu bil ibadah tarikan li syirkihi subhanahu wa taala. Maka akhlak yang paling baik, yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling afdal adalah seorang hamba menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Dari ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bicara tentang akhlak, maka yang paling utama tentu adalah bagaimana akhlak kita sebagai manusia kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan akhlak itu ada pada tauhid ya. Ada pada tauhid sebagai bentuk ikrar kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Oleh karenanya wajar bila dikatakan bahwa kandungan Islam itu ya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu perkara pun yang diajarkan dalam Islam lainkan kaitannya sangat erat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bicara apapun dalam Islam tentu tidak bisa lepas dari yang namanya tauhid. Rawi Ahmad rahimahullah bi sanadin jayyid an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala inna ma bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Rawahu al-Kharaiti aidan bi sanadin la ba'sa bih bi lafdin inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah berulang kita baca, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Kharaiti dengan sanad yang la ba'sa bihi, yang baik, yang tidak mengapa, dengan lafad inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Qala fa huwa mab'usun sallallahu alaihi wasallam liyad'u an-nas ila makarimil akhlak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyeru manusia kepada akhlak yang mulia, allati minha, yang diantaranya adalah tauhiduhu wal ikhlasu lahu, mentauhidkannya dan mengikhlaskan segenap amalan untuknya. Wa intithalu awamirihi, melaksanakan segala perintah-perintahnya. Wa tarku nawahihi jalla wa ala, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wal wuquf inda hududihi, serta berhenti pada batasan-batasannya. Wa idkhul fi dzalika kullu ma huwa khulqun karim, dan masuk dalam kategori akhlak itu adalah semua akhlak yang mulia yang ada hubungannya dengan perilaku ya manusia. Nah, minal ihsan ilan nas, seperti berbuat baik kepada manusia, wa da'watihim, dan menyeru mereka ilal khair, kepada kebaikan, wassabr ala adzahum, bersabar atas gangguan mereka, kemudian nasrul madlum, menolong orang yang terdolimi, urad'il zalim, mencegah orang yang berbuat zalim, ila ghairi hadza minal akhlak allati ja'at biha syari'atul islamiyah, dan akhlak-akhlak lainnya yang datang yang dijelaskan oleh syariat islamiyah. Min hadza an-nasihah, yang diantaranya adalah nasihat ya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam melalui sabdanya dari hadis Tamim Ad-Dari yang kita baca tadi ya, beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Nah, karraha thalathan fi iddat riwayat, diulang kalimat ad-dinun nasihah ini 3 kali dalam beberapa riwayat. Min hadis Ibnu Umar, seperti dari hadis Ibnu Umar, wa min hadis Tamim, dan dari hadis Tamim fi ghairi Muslim, di luar sahih Muslim. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah, kemudian beliau ditanya untuk siapa wahai Rasulullah, beliau menjawab lillah wa li kitabihi, untuk Allah, untuk kitabnya, wa li rasulihi, dan untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, qala al-ghardu bi anna an-nasiha hiya a'zamu makarimil akhlaq wa min a'zami khisalil mu'min wa hiya ad-dalailu 'ala safa'i qalbihi wa quwwati raghbatihi fil khair. Tujuan dari penyebutan hadis ini ingin menjelaskan bahwa nasihat itu adalah akhlak mulia yang paling tinggi dan sifat seorang mukmin yang paling agung, dan itu adalah dalail ala safa'i qalbihi, bukti yang menunjukkan kejernihan hatinya dan kekuatan keinginannya terhadap kebaikan. Jadi ketika seorang mukmin senang dengan nasihat, maka itu gambaran kejernihan hatinya dan kekuatan kesenangannya dan kecintaannya kepada kebaikan. Karena tidak ada yang diharapkan dari sebuah nasihat tentunya selain dari kebaikan. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Karena itu tadi, dalam nasihat terdapat sekian banyak kebaikan-kebaikan. An-nasihatu, kata Syekh, amruha azim, nasihat itu perkaranya sangat agung. Wa fi wadliha wa ta'awuni fiha tasluhul mujtama'at, dalam mengerahkan upaya untuk mewujudkannya dan berta'awun di dalamnya, itu akan memperbaiki mujtama'at ya, memperbaiki komunitas, nah, memperbaiki masyarakat. Wa tasluhul usar, dan akan memperbaiki keluarga. Wa bil ghaflati wal i'radi anha takthuru syurur, dan sebaliknya, dengan melalaikan dan berpaling darinya, dari nasihat, maka takthuru syurur, akan semakin memperbanyak kejahatan. keburukan, wa taqillu al-khairat, dan membuat sedikit ya kebaikan-kebaikan yang ada. Wa ta'dhumu syahna, dan akan semakin membesar permusuhan, kedengkian. Wa yahsulu at-tafarruq, kemudian juga akan terjadi perpecahan. Wa li hadza qala ad-dinun nasiha, faja'ala ad-din kullahu nasiha. Oleh karena itu Nabi mengatakan agama adalah nasihat. Nabi menjadikan agama itu semuanya adalah nasihat, karena pada dasarnya agama itu membimbing seseorang kepada kebaikan. Ketika seseorang bersemangat di dalamnya, maka ini akan memperbaiki sekian banyak hal, memperbaiki masyarakat secara umum dan juga memperbaiki keluarganya secara khusus. Dan sebaliknya, ketika berpaling, tidak mau perhatian terhadap nasihat, maka yang terjadi adalah munculnya segala macam bentuk keburukan, ya, bahkan sampai pada tingkatan yahsul tafarruq, terjadi ya perselisihan, nah, perpecahan, waliyallu billah. Khatibullah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.